إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita masih dalam kitab Ush-Shalah, pembahasan tentang salat pada bab syurut as-salah, syarat-syarat salat. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah hadis Abu Sa'id رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذر فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة ذري أبو سعيد Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjid," apabila seseorang di antara kalian masuk ke masjid, datang ke masjid, falyanzur, hendaknya dia melihat, dia menengok. Fa in ra'a fi na'alaihi adza au qadara, apabila dia melihat pada dua sandalnya atau apa di Malaysia disebut apa kasut ya, atau yang semacamnya, sandal atau sepatu. Naam. Azan atau qadara. Al-adha yakni sesuatu yang kotor. Termasuk di sini tentunya najis. Falyamsahhu, maka hendaknya dia mengusapnya. Walyusalli fihima, dan hendaknya dia salat dengan memakai keduanya. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini hadis yang pertama terkait dengan kotoran yang ada di sandal atau sepatu atau kasut. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا رأى إذا وطئ أحدكم الأذى إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum al-adha," bila seseorang di antara kalian menginjak al-adza, sesuatu yang kotor, dengan dua khufnya, fatahuruhuma at-turab, maka pensucian dari kotoran tersebut atau yang mensucikan dari kotoran tersebut adalah at-turab, tanah. Akhrajahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis yang pertama adalah hadis yang sahih. Ibnu Khuzaimah mensahihkan, Ibnu Hibban juga mensahihkan, Al-Hakim, Al-Zahabi, Al-Nawawi, dan Al-Syekh Al-Albani rahimahumullah, mereka para ulama mensahihkan hadis ini. Hadis yang kedua ini, hadis Abu Hurairah, ada kelemahan pada sanadnya, akan tetapi secara makna didukung atau dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya. Oleh karenanya Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini yuqawi ba'daha ba'da, sebagian menguatkan sebagian yang lain, sehingga kandungan hadis ini, makna hadis ini boleh menjadi hujjah ya dalam bab kesucian sandal atau sepatu atau kasut atau yang semakna dengan itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dua hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahwa seorang yang sholat hendaknya membersihkan sandalnya atau sepatu dari sesuatu yang najis. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hendaknya dia melihat apakah pada sepatu atau sandal atau kasut tersebut ada kotoran atau tidak. Nah, kotoran di sini yang ini bermakna umum, tapi yang paling penting dalam bab ini kotoran yang itu adalah najis. Makanya dalam hadis yang kedua disebutkan fatahuruhuma, pensuciannya dengan turab, dengan tanah. Artinya kotoran ini terutama adalah kotoran yang itu adalah najis. Kalau kotoran yang bukan najis, ya tentu lebih baik dibersihkan. Tapi itu bukan syarat menurut para ulama. Adapun najis, maka wajib dibersihkan dan cukup dibersihkan dengan turab, dan kebersihan dari najis tersebut merupakan salah satu syarat sholat menurut kebanyakan para ulama rahimahumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini tentu berlaku pula pada selain sandal, sepatu atau kasut tadi, atau khuf, atau kaos kaki. Seperti kita memakai pakaian celana panjang, sarung, kaos, jubah, ya, baju yang kita pakai, sorban. Nah, ini sesuatu yang kita pakai di dalam sholat kita, maka wajib bersih dari najis. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah, hadis-hadis tadi walaupun terkait dengan sepatu atau sandal atau khuf, tapi diambil darinya makna yang lebih luas, ya, yaitu tentu diwajibkan pula pada pakaian yang kita pakai ketika sholat. Bahkan termasuk juga tempat sholat diwajibkan bersih dari najis. Sebagaimana hadis yang lalu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di tempat-tempat yang najis seperti hammam walaupun secara riwayat ada kelemahan, namun secara makna dibenarkan oleh para ulama. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini faedah yang kita ambil dari dua hadis tersebut. Faedah yang lain yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah dibolehkannya sholat dengan memakai khuf atau kaos kaki atau sandal atau sepatu atau kasut dengan ketentuan yang kita sebutkan. Dan Rasulullah SAW terkadang sholat dengan memakai sandal. Terkadang pula Rasulullah SAW sholat tanpa memakainya. Kemudian para ulama juga mengingatkan bahwa sholat dengan memakai khuf atau sepatu dan sandal ini berlaku pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Tapi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, seperti di zaman sekarang, di masjid-masjid yang bersih, di mana digelar di sana karpet atau permadani yang bersih, yang juga orang-orang yang sholat bersepakat untuk melepas sandalnya, tidak memasukkannya ke masjid, maka di tempat-tempat semacam itu jangan melakukan sholat dengan memakai kasut atau sandal atau sepatu atau khuf. Karena yang seperti itu akan mengganggu orang-orang yang sholat yang lainnya dan juga akan mengakibatkan berbagai persoalan di tengah kaum muslimin, akan menimbulkan reaksi dari kaum muslimin sehingga terkadang terjadi ikhtilaf di antara kaum muslimin. Itu yang diwasiatkan oleh para ulama. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan terkait dengan sholat memakai sandal, Nabi juga pernah melakukannya. Kemudian di tengah sholat beliau melepasnya. Mengapa beliau melepas? Beliau melepasnya karena malaikat mengabarkan bahwa sandal yang beliau pakai terdapat padanya najis. Sehingga saat beliau sholat, beliau melepas sandal tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa tata cara membersihkan dari najis yang ada di sandal atau sepatu atau kasut adalah dengan cara menggosok di tanah. Nah, dengan cara menggosok di tanah. Dengan digosokkan di tanah, walaupun tanpa air, itu sudah membersihkan dari najis. Tentunya dia perhatikan apakah ada sisa dari najis tersebut atau tidak. Kalau nampak tersisa benda najis itu di sandal kita, maka kita tetap membersihkannya lagi. Tapi kalau tak nampak, maka dengan itu sudah cukup walaupun tanpa air. Dan kita juga perlu melihat bahwa untuk sepatu hidha ya, di zaman sekarang, atau sandal di zaman sekarang, yakni terkadang telapaknya, ya, telapak sandal atau sepatu tersebut, yakni berlubang, ya, tidak rata. Sehingga ketika kita menginjak najis, nah, najis itu akan tersimpan di lubang-lubang itu. Maka ini juga harus diperhatikan. Tidak sekedar kita gosok dengan sandal yang mengenai permukaan telapak sepatu, sementara dalam lubang-lubang itu tetap ada najis. Ya, kalau masih nampak najis di lubang-lubang itu, tetap mesti dibersihkan. Ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya hadis berikutnya, wa an Muawiyah ibni al-Hakam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an, rawahu Muslim. Dari Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi as-salah, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tak boleh, ya, tak pantas padanya ada sedikit saja dari ucapan-ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Hanyalah yang ada dalam salat itu adalah tasbih, bacaan subhanallah, wa takbir, bacaan Allahu Akbar, wa qira'atul Qur'an, dan bacaan Al-Qur'an, hadis riwayat Muslim. Ikhwani fid din rahimakumullah. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa diharamkan dalam salat berbicara atau berkata yang itu adalah di luar zikir-zikir salat. Ini merupakan salah satu syarat dalam salat, bahwa salat wajib bersih, bebas dari ucapan-ucapan di luar salat. Ucapan-ucapan di luar salat, zikir salat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini, bahwa beliau alaihi wasallam mengatakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, salat ini tak pantas, tak boleh padanya ucapan-ucapan manusia, sedikit pun saja tak boleh. Ya. Yang boleh adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan kepada Muawiyah bin al-Hakam yang saat itu ketika salat beliau mengucapkan suatu ucapan yang itu di luar bacaan salat, yaitu ketika ada seseorang yang bersin, ya, atasa ar-rajul bersin, ya. Kemudian dia mengucapkan yarhamukallah. Muawiyah bin al-Hakam mengatakan yarhamukallah, yakni seperti yang kita tahu orang yang bersin dia membaca alhamdulillah. Maka yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Nah, Muawiyah bin al-Hakam di waktu salat beliau mengatakan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Kata yarhamukallah ini bukan zikir dalam salat. Ini ucapan di luar bacaan salat. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengingatkan Muawiyah ibn al-Hakam. Namun Muawiyah belum juga tahu bahwa itu hal yang dilarang, yang tak boleh dalam salat. Sehingga justru beliau tambah mengatakan, wasakla ummiyah, ma'alakum tangzuruna ilayya. Ya, celaka ibu kalian. Atau celaka ibu saya, atau yang semakna dengan itu. Saya agak lupa maknanya. Ma'alakum tangzuruna ilayya. Mengapa kalian melihat saya? Nah, kemudian Muawiyah radhiyallahu an diingatkan lagi oleh para sahabat dengan ditepuk-tepuk pahanya. Setelah selesai sholat, Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu an dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinasihati, diberi nasihat. Inna hadhihi shalah, salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tak boleh padanya ada sesuatu dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Hanyalah dalam salat itu bacaan tasbih, takbir, dan qira'atul Qur'an. Nah. Baik. Kemudian para ulama menyebutkan juga yakni hal-hal yang diperbolehkan seperti mengingatkan bacaan sholat, ini pun qiraatul Qur'an, atau membaca tasbih ketika mengingatkan. Adapun di luar itu, dari ucapan-ucapan yang punya makna, maka jelas para ulama tidak memperbolehkan. Ada hal-hal yang nanti akan dibahas, semacam menangis, ya, atau at-tanahnuh itu dalam bahasa kita di sini berdehem, yakni nah ini tanahnuh. Ya, nanti itu ada pembahasan insyaallah pada hadis-hadis yang akan datang. Selanjutnya hadis an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala inna kunna lanatakallamu fis salati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalami muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ia berkata bahwa inna kunna lanatakallam, kami dahulu benar-benar berbicara fi sholati, di dalam salat, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih, seseorang dari kami berbicara dengan temannya, bihajatihi, terkait dengan keperluan-keperluannya, hatta nazalat, sehingga turunlah ayat hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah salat-salat, dan jagalah salat al-wusta, yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan bangkitlah kalian, berdirilah kalian, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, qanitin, dengan khusyuk. Fa umirna bis sukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang berbicara. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim, muttafaqun 'alaih. Wal lafdhu li Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz al-Imam Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini juga terkait dengan al-kalam fi shalah, berbicara dalam salat. Zaid bin Arqam menceritakan bahwa di awal Islam diperbolehkan berbicara di dalam salat. Di awal Islam diperbolehkan bicara dalam salat. Inna kunna lanatakallam fi shalah, sungguh kami berbicara dalam salat. Imam Rasulullah. Seseorang dari kami berbicara terkait dengan keperluan-keperluannya dengan temannya dalam keadaan mereka sedang melakukan sholat. Namun hukum ini mansukh. Ini di awal Islam, kemudian dihapus, mansukh. Setelah turun إيمان الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين dan berdirilah kalian kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan, dengan ketundukan, dan ini bermakna pula perintah untuk diam, umirna bisukut, wa nuhina 'anil kalam, dan larangan berbicara. Maka sejak itu tidak diperbolehkan berbicara kecuali bacaan di dalam sholat dan sesuatu yang maslahat untuk sholat terkait dengan mengingatkan imam. Ya. Disebutkan oleh Ibn al-Munzir rahimahullah, ajma'a ahlul ilm ala anna man takallama fi sholati amidan li ghairi maslahatiha fa inna sholatahu fasidah. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang berbicara dalam sholat dengan sengaja tanpa ada maslahat, maka sholatnya batal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga berkata, "Hadza mimma ittafaqa 'alaihi al-muslimun. Wal 'amid huwa man ya'lam annahu bis-shalah." Ini adalah kesepakatan kaum muslimin dan orang yang sengaja berbicara dalam sholat, yakni dia mengetahui bahwa dia di dalam sholatnya dan ia berbicara. Nah, baik. Jadi sejak itu mereka sibuk dengan bacaan dalam sholat dan Nabi SAW menyebutkan bahwa bacaan-bacaan salat inna fis salati la syughla. Inna fis salati la syughla. Sungguh dalam salat itu sudah ada kesibukan, ya. Dia dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan membaca bacaan-bacaan salat ini sudah merupakan kesibukan tersendiri sehingga tak boleh ia disibukkan dengan yang lain karena ketika disibukkan dengan yang lain, bicara selain hal yang terkait dengan sholat juga akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ruh daripada sholat yaitu kekhusyuan, khusyuk dalam sholat akan terganggu. Ya, tidak tercapai disebabkan karena berbicara hal-hal yang lain di luar sholat. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila ada soalan, tafadhol. Sila. Kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ali daripada Malaysia. Soalan. Adakah memakai kaus kaki atau stocking itu suatu sunnah? Kaus kaki? Ya, tanpa kasut. Kaus kaki saja, itu stocking saja. Apakah itu sunnah dalam solat? Ya. Iya, boleh dan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla munta'ilan wa shalla hafiyan, ya. Au bihadzal makna. Nabi sallallahu terkadang salat dengan memakai sandal dan termasuk di sana kaus kaki dan terkadang salat tanpa itu. Sehingga terkadang dengan kaus kaki, terkadang tanpa kaus kaki itu yang afdal. Yang lebih sempurna dalam ittiba' sunnah. Wallahu a'lam. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله. انا عندي سؤال. Di tempat ana tempat musala sembahyang Jumaat, khatibnya tidak diketahui manhajnya. Jadi untuk khatib untuk sembahyang Jumaat, salat Jumaat. Jadi bolehkah saya duduk di rumah sehingga masa untuk sembahyang Jumaat tiba, ataupun saya duduk saja di masjid mendengar khutbah? Ya, tetap apa? Tetap sholat di masjid dan mendengarkan khutbah, walaupun dia bukan salafi, karena ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan. Kalau ternyata ada kemungkaran, kalau kita mampu untuk ingkarul mungkar, kita lakukan ingkarul mungkar. Mungkin nanti setelah sholat kita beritahu. Kalau kita tak mampu melakukan ingkarul mungkar, kita ingkar dengan kalbu kita. Tapi hadir di masjid untuk mendengarkan sholat Jumat, khutbah Jumat, walaupun dia bukan salafi, ini merupakan suatu hal yang wajib, karena Allah Azza wa Jal telah mewajibkan kita seperti dalam ayat Al-Quran, ya, dalam sholat surat Al-Jum'ah, Al-Zikr yang disebutkan dalam surat Al-Jum'ah itu maknanya adalah khutbah. Ya. Jazakumullah khair. Dan dia di sholat di yawm Jum'ah fasau ila zikrillah. Ila zikrillah ini di antara penafsiran ulama adalah khutbah. Nah, Allah Allah. Jazakumullah khair. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Tak sengaja macam apa tu? Ya. Ya, tak sengaja, yani, ya, misalnya ya, misal. Misal, yani kita melihat ada seorang nak masuk sumur, kita bilang awas, tanpa kita sengaja, insya Allah tak batal. Yani spontan, kata-kata itu spontan. Ya. Kita melihat ada orang, misalnya apa namanya, ya apa jatuh atau apa, innalillah, ya ah. Terkadang yani secara spontan otomatis ya, otomatis nih kita ucap innalillah tanpa kita sengaja, insyaallah tak batal. Tapi insyaallah kita lihat kembali menjelaskan ulama, semoga pada kesempatan akan datang kita bisa tambahkan. Allah ya, iya. Ya. Ya, secara global ini hal yang wajib. Ada perkara-perkara yang penting, ya, perkara-perkara yang mungkin akan terjadi khilaf di antara umat, karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, dalam ayat tersebut, bila ada suatu masalah yang besar yang mungkin akan terjadi khilaf di antara umat, yang mungkin akan terjadi keributan di antara umat, ya, kita diwajibkan untuk mengembalikan kepada ulil amri. Dan dalam hal ini ya termasuk para ulama tentunya. Kalau ini terkait dengan bab agama yang itu diketahui oleh para ulama. Kalau kita tak melakukan hal tersebut, maka akan terjadi mafsadah, kerusakan-kerusakan yang timbul, yang muncul di tengah-tengah umat. Ya. Tapi kalau perkara-perkara yang sudah ma'ruf, dibahas oleh para ulama, misalnya hukum fikih, ya, masalah akidah yang telah ada jawabannya di buku-buku, telah ada jawabannya di apa namanya, penjelasan para ulama mutaqaddimin terdahulu, ya, kita yang langsung membaca dari jawaban-jawaban mereka, penjelasan mereka itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diringkas. Diringkas oleh siapa? Dipendekkan oleh siapa itu? Darussunnah. Ya. Terus. Dia hanya terjemahan, dia pendekkan, yakni di ikhtisar, diringkas. Jadi ya. Oh. Ya. Allah. Jadi, terjemahan itu mereka hanya menerjemahkan, ya. Yani kita tidak sepenuhnya membolehkan, ya, karena kita khawatir ada terjemahan yang keliru, terjemahan yang tak sesuai. Tapi yani perlu hati-hati kalau kita baca itu, kita perlu hati-hati. Dan kalau ada hal yang nampak muskilah, ya, nampak tak benar begitu, ditanyakan. Cuma secara umum, kalau ada terjemahan Ahlus Sunnah, itu jelas lebih baik, ya, itu yang kita harapkan. Tapi terjemah mereka ini, kita lebih baik berhati-hati, itu akan betul. Masalahnya, di sini terkadang kita tak mendapatkan terjemahan yang lain. Kalau ada terjemahan yang lain yang itu dari Ahlus Sunnah Salafiyin, maka itu jelas yang kita harapkan. Kalau tak ada, yakni kita lebih berhati-hati, ya. Dan insya Allah mungkin kita tanyakan kepada para ulama, ya, tentang hal ini, mereka yang lebih mengerti tentang hukum ini. Insya Allah. Allahu'alam. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.